Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melalui kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam acara Penyejuk Hati ini, harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan inayah dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Yunus ayat ke-78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takumal kibariya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Yang artinya mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi. Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini sekali lagi menganjurkan kepada kita bahwasannya ada kaitan dengan ayat sebelumnya, dengan berkenaan tentang sihir dan penyihir yang datang dari Fir'aun, begitu juga berhadapan kepada Nabi Musa alaihi salam. Para ahli sihir Fir'aun menisbahkan atau menyamatkan mukjizat kepada Musa, padahal Musa telah mengatakan bahwa mukjizat ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih luas lagi pembahasan kita pada kali ini akan dipaparkan Ustadz dan Abangda kami, Ustadz Perdana dengan Ustadz Zainal. Kami silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Pembahasan kita pada hari ini masih bercerita tentang seputar kisah Nabiullah Musa alaihissalam dengan penantangnya yaitu Fir'aun berserta pengikut mereka. Yang menarik dalam kajian kita pada hari ini bahwa ayat kita pada hari ini yaitu Yunus 78 menggambarkan tentang bagaimana reaksi sekaligus respon yang diberikan oleh Fir'aun dengan para pengikutnya ketika mereka mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Mereka kemudian melontarkan argumen dengan perkataan mereka, ajitana litalfitana amma wajadana alaihi aba'ana, apakah engkau datang untuk mengalihkan perhatian kami dari budaya kebiasaan yang telah kami peroleh dari bapak-bapak kami. Menarik di sini bahwa ternyata argumen yang mereka paparkan adalah karena kebiasaan yang mereka dapatkan dan mereka wariskan dari bapak-bapak mereka. Kita tahu bahwa yang namanya budaya atau kebiasaan itu adalah merupakan sesuatu yang dapat berubah, yang saat ini mungkin menjadi kebiasaan masyarakat, akan tetapi nanti pada satu saat itu tidak lagi menjadi kebiasaan mereka. Kalau dahulu kebiasaan masyarakat Indonesia dan cukup dipuji oleh negara-negara luar, yaitu karena mereka sopan santunnya tinggi, berpakaian menutup, ya kan, yang wanita berpakaian kerudung, yang laki-laki pakai sarung atau pakai celana panjang sopan. Tapi itu budaya dulu. Sejalan dengan perkembangan masa, ternyata pada saat sekarang ini kita melihat budayanya sudah berubah. Masyarakat Indonesia tidak lagi, bagi wanitanya tidak lagi banyak yang memakai kerudung kalau keluar rumah atau memakai kebaya yang menutupi badannya. Ya, kepalanya, rambutnya nampak, pakaiannya pakaian ala you can see dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan budaya. Dan budaya ini bukanlah merupakan satu hal yang kokoh. Jadi ketika mereka menampilkan amma wajadna alaihi aba'ana, ini adalah warisan bapak kami, ini adalah kebudayaan dari yang kami peroleh dari orang tua kami terdahulu, ini adalah argumen yang sangat lemah sekali. Karena apa? Karena keimanan itu membutuhkan argumen yang kuat. Sedangkan mereka menyatakan keimanan mereka hanya berdasarkan taklid, mengikuti. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa taklid yang mereka lakukan adalah taklid buta yang sangat dikecam oleh agama. Taklid hanya sekedar mengikut tanpa pengetahuan. Taklid karena kebodohan mereka, menampilkan kebodohan mereka. Taklid ya, mengikuti ajaran bapak mereka yang menggambarkan bahwa sebenarnya ini tidak baik untuk perkembangan pendidikan bagi diri mereka dan juga bagi anak cucu mereka seterusnya. Jadi ayat ini menggambarkan banyak hal kepada kita. Salah satu pelajaran pentingnya adalah bahwa di dalam melakukan taklid, seseorang diperbolehkan, akan tetapi jangan sampai melakukan taklid atau mengikut secara membabi buta. Kita sebagai umat Islam tetap diperintahkan untuk terus belajar, untuk terus menganalisa, meneliti, karena kehidupan terus berubah. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan juga harus terus ditambahkan. Saya kira itu. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, terkait dengan amma wajadna alaihi aba'ana yang telah disinggung oleh Ustadz Perdana tadi, sebenarnya kita perlu mengkritisi dan perlu mengkaji lebih dalam lagi warisan bapak. Di sini disebutkan memalingi kami dari apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami yang mereka telah mengerjakannya. Warisan bapak atau warisan nenek moyang, salahkah warisan bapak dan warisan nenek moyang itu? Dan sebenarnya dari mana warisan bapak dan atau nenek moyang itu? Kalau kita runtut ke belakang, maka bapak dan nenek moyang kita adalah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam itu adalah seorang Nabiullah dan diturunkan Allah syariat kepadanya. Jadi kalaulah ada orang yang melakukan kesalahan, bertameng dengan warisan bapak dan nenek moyang, maka tamengnya itu salah. Karena warisan nenek moyang itu atau Adam itu mengajarkan kepada ketauhidan, kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya apa makna mengikuti warisan nenek moyang, tetapi sebenarnya ingin ada usaha atau keinginan menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari jalan agama. Jadi sebenarnya ini menjadi menarik. Maka kalau ini kita telusuri, sebenarnya mereka telah menodai dan menistai warisan nenek moyang. Mereka telah menodai dan menistai budaya agama dan budaya bangsa dan negara ini. Karena apa? Karena budaya bangsa dan negara ini sebenarnya sangat religius, sebagaimana warisan nenek moyang itu sangat agamis. Jadi salah kalau orang mengatakan saya menyembah patung karena warisan nenek moyang. Tidak. Nenek moyang kita Adam alaihissalam itu menyembah Allah yang Maha Esa. Jadi warisan penyembah patung itu bukanlah warisan Adam alaihissalam, bukanlah warisan nenek moyang, tapi itu adalah titipan setan kepada anak cucu manusia. Maka di sini sebenarnya kehidupan ini tidak lepas dari dua hal, mengikuti setan atau mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nafsu atau mengikuti agama yang benar. Kalau dia mengikuti setan, maka warisan nenek moyang itu dipahaminya bahwa nenek moyang dia adalah setan gitu. Karena apa? Karena memang perseteruan antara Adam dan setan itu telah jadi ketika manusia diwujudkan di bumi atau belum, atau sebelumnya ketika berada di surga eksperimen, kata Nabi, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Jadi keberadaan warisan bapak sebagai tameng untuk melakukan kesalahan, untuk menyembah patung, adalah sebenarnya dipertanyakan, dan kalau dikritisi adalah salah besar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan kedua narasumber kita ini memberikan satu wejangan dan taujihat kepada kita, bahwasannya yang kita lihat ayat ini kalau kita kontekskan kepada kekini-kinian, banyak sekarang Ustaz model-model magic ini, Ustaz. Orang yakin dengan magic ya kan. Pada hakikatnya apakah magic itu benar adanya di dalam Islam? Kalau kita lihat dari ayat ini adalah mereka mengikuti tradisi nenek moyang, tidak ada landasannya pada dasar hukum Islam. dan tidak ada dalil yang memberlakukan magic itu sendiri. Karena apa? Di sini kalau kita lihat pada ayat yang kita kaji ada kalimat qalu ajitana lital fitana. Al-iltifat artinya mengalihkan pandangan. Jadi kalau ketika magic itu berfungsi, pandangan orang bukan kepada kebenaran magic itu atau sulap yang dilakukan seseorang. Ini mereka, kita ini dialihkan pandangan kita. Karena apa? Itu adalah manusia ketika melihat sihir atau magic terbuai dengan godaan dan kenikmatan. Pada hakikatnya itu tidak ada nilai di dalam Islam landasannya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada tambahan lagi di yang akan disampaikan kepada kita dari Ustadz Perdana masalah apa nih yang tidak berlakunya tradisi nenek moyang, yang mana yang bisa kita ambil, yang mana kita enggak, kan begitu nih Ustaz. Iya, sebenarnya di dalam agama Islam yang namanya budaya itu merupakan bagian daripada sumber hukum. Ada istilah uruf di dalam usul fikih, di mana budaya, bahkan juga ada namanya syarak min qablina, yaitu pensyariatan sebelumnya atau kebiasaan masyarakat sebelumnya itu dilegalkan untuk menjadi syariat agama Islam sepanjang itu tidak bertentangan dengan dengan syariat kita atau berdasarkan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kebudaya dan kebiasaan itu tidak melanggar batas-batas syariat dan sejalan serta sealur dengan aturan syariat, maka itu hal yang diperbolehkan. Berpakaian, apakah berpakaian jas, ya, memakai jas itu salah? Tidak. Di dalam pandangan agama, selagi pakaian itu menutup aurat, tidak menampakkan bentuk-bentuk tubuh, maka itu termasuk bagian daripada pakaian yang disyariatkan. Jadi bukan berarti kita umat Islam tidak boleh memakai jas, boleh-boleh saja, silahkan. Bukan berarti kita umat Islam tidak boleh memakai celana panjang, ya. Kalau dahulu kan orang suka bersarung-sarung, ada pandangan seperti itu. Apakah umat Islam tidak boleh memakai pakaian yang menggambarkan kebudayaan lain? Boleh-boleh saja, silahkan. Tapi yang paling penting harus dijaga adalah selama budaya, kebiasaan, tren itu mengikuti aturan syariat, itu diperbolehkan. Sebaliknya, kalau ternyata itu malah bertentangan dengan aturan syariat, maka sebaiknya harus kita jauhi. Tapi yang terbaik adalah, karena kita berbicara masalah pakaian, bagaimana kita mencoba berpakaian meniru ala Rasulullah SAW, itu akan mampu merangsang kita untuk lebih lagi merasa diri kita itu betul-betul seorang muslim yang mengikut Rasulullah SAW. Saya kira itu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan demi paparan telah kami sampaikan dari ayat yang kita kaji itu, yaitu surah Yunus ayat ke-78. Dapat kita simpulkan di sini bahwasannya ada dua hal. Yang pertama adalah kita meninggalkan tradisi nenek moyang kita, kemudian yang kedua, yang tidak sesuai dengan agama, yang kedua, marilah kita jauhi daripada sifat sombong dan marilah kita menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.